Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'adhanallah wa iyyakum minha. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema kufur nikmat sebab kehancuran. Kufur nikmat sebab kehancuran. Allah Rabbuna Jalla wa Ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabbmu berkata, seandainya kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut untuk kalian. Wa la in kafartum, tetapi kalau kalian kafir, kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah keras. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat di atas mengajarkan kita agar menjadi hamba yang senantiasa syukur atas nikmat Allah, dan mengajarkan kepada kita agar jangan menjadi hamba yang kufur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmatnya. Karena kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, enggak akan terhitung berapa besar, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kata Allah, seandainya kalian mau menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu dapat melakukannya. Terlalu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tetapi kebanyakan manusia hanya melihat zahirnya. Dia punya rumah, dia punya kendaraan, dia miskin. Tetapi dia tidak melihat kepada batinnya, kepada dirinya, bagaimana telah Allah berikan kesehatan kepada dirinya. Seandainya seseorang sakit pada matanya, membutuhkan operasi, sakit pada tangannya, pada otaknya, butuh berapa ratus juta untuk berobat. Sesungguhnya kita semua adalah orang yang kaya. Apakah ketika ada orang yang datang kepadamu, saya tawar matamu 100 juta, ada yang mau kasih? Tidak akan ada yang mau memberikan matanya. Mata satunya lagi, telinganya, saya beli 100 juta, ada yang mau kasih? Enggak akan ada yang mampu, enggak akan ada yang mau memberikan. Itu maknanya dalam tubuh kita itu sangat besar nikmat Allah. Maka hendaknya kita melihat, buka mata kita. Jangan hanya sekedar melihat zahir kita enggak punya apa-apa, kemudian kita berkata miskin. Tapi lihatlah kepada diri kita, Allah berikan kesehatan, alhamdulillah, itu nikmat yang tak terhingga. Syukuri dengan banyak ibadah kepada Allah. Syukur niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk syukur adalah dia senantiasa memuji Allah setiap dia mendapatkan rezeki. Berapapun pendapatan yang dia dapatkan, penghasilan yang dia dapatkan, selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ini rezeki saya. Alhamdulillah Allah masih kasih saya rezeki. Karena dengan syukur, yang sedikit akan terasa banyak. Sebaliknya kalau kita kufur, tidak syukur, yang banyak pun kerasanya sedikit. Yang banyak pun akan dirasa di dalam hati ini kurang. Maka kalau ada jemaah sekalian yang merasa kurang padahal punya penghasilan, punya gaji, mungkin kurang syukur sehingga hatinya masih gelisah, merasa kurang dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat masih banyak orang-orang yang jauh lebih miskin, jauh lebih susah daripada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa syukur menjadikannya sedikit terasa banyak. Sebaliknya kufur, yang banyak pun akan terasa sedikit. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmatnya adalah menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya dapatkan ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, termasuk kufur atau ingkar terhadap nikmat Allah adalah dengan dia banyak berkeluh kesah. Kenapa saya hanya dapat segini? Kenapa saya demikian? Kenapa saya kurang? Dan seterusnya. Itu maknanya dia kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan juga termasuk kufur atas nikmat Allah adalah dengan dia menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Ketika ada yang mengatakan kepadanya, Masya Allah, kamu sudah sukses sekarang, Masya Allah, kamu sudah kaya, Masya Allah, kamu sudah jadi orang tinggi, orang hebat, apa dia jawab? Ya pastilah, ini karena kerja keras saya. Ya pastilah, kan orang tua saya begini dan begitu. Ini maknanya dia kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدُ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي. Ketika apabila dirasakan atau diberikan kepada mereka rahmat berupa kelapangan, rizki, kemudahan urusan, مِنْ بَعْدُ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ, setelah dia ditimpa kesusahan, لَيَقُولُنَّ نِسَيَا, mereka mengatakan, هَذَا لِي, ini milik saya, ini punya saya. Lupa dia kalau itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kerja keras yang dia upayakan gak ada apa-apanya, tidak akan berarti kalau Allah tidak berkehendak. Lalu bagaimana ungkapan yang baik dalam rangka menisbahkan atau menyadarkan nikmat tersebut? Katakan kalau ada orang yang mengatakan kepadamu, Alhamdulillah, ini karunia dari Allah, kemudian sebab kerja keras saya. Itu adalah ungkapan yang benar. Daripada mereka yang pertama yang mengatakan, itu karena kepintaran saya, itu karena kerja keras saya, ini kufur nikmat. Maka yang benar adalah ucapan, Alhamdulillah, ini karunia dari Allah, kemudian sebab dari kerja keras saya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan seperti Qarun. Qarun itu menterinya Fir'aun. Allah berikan kepada dia kekayaan yang sangat banyak, sangat melimpah. Sampai-sampai kalau kita nemuin harta, oh ini harta Qarun. Iya, sampai sekarang kalau nemu harta disebutnya apa? Harta Qarun. Saking banyaknya hartanya Qarun, seakan-akan apa yang ada di muka bumi ini kalau ada ditemukan tanpa pemilik itu hartanya Qarun. Apa Qarun yang berkata? Apa kata Qarun? Qarun berkata, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi. Aku punya harta ini, aku diberi harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Lihat, kufur dia terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur dia kepada Allah, lupa dia sama Allah kalau Allah lah yang memberikan kepada dia rizki dan karunia yang banyak. Ketahuilah wahai saudaraku fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa kufur nikmat itu adalah salah satu sebab kehancuran nikmat tersebut. Kufur terhadap nikmat itu adalah salah satu sebab hilangnya atau hancurnya nikmat tersebut dari diri kita. Maka disebutkan di dalam Al-Qasas ayat selanjutnya, ayat 81, فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ. Maka kami tenggelamkan Qarun bersama hartanya di dalam rumahnya, semuanya ditenggelamkan. Hartanya yang banyak gak bermanfaat sedikit pun kalau orang sudah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita merasa sombong, jangan pernah kita merasa besar, jangan pernah kita merasa kaya dengan banyaknya harta yang kita miliki, dengan banyaknya rumah dan kendaraan yang kita miliki. Kalau Allah sudah berkehendak hari ini, jangankan hari ini, detik ini Allah binasakan. Jangan pernah sombong. Siapa kita? Kita hanya dikeluarkan oleh Allah dari setetes mani, kemudian dibalut dengan darah, dibalut dengan daging, hingga tumbuhlah jadi kita sekarang ini. Sehingga kita pun nanti akan kembali kepada tanah. Gak ada yang kita bawa. Harta sebanyak apapun gak akan ada yang kita bawa. Hanya amalan soleh yang akan kita bawa di akhirat nanti. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara syukur kita kepada Allah juga adalah dengan menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, menggunakan anggota tubuh kita, nikmat Allah tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Allah berikan kesehatan, gunakan untuk ibadah. Allah berikan harta, gunakan untuk infak di jalan Allah. Karena dengan infak, orang justru akan bertambah nikmatnya. Gak ada ceritanya, gak ada kamusnya, dengan sedekah harta menjadi berkurang. Zahirnya berkurang, tapi hakikatnya bertambah. Karena di waktu yang lain, Allah akan tambahkan nikmat tersebut berkali lipat. Atau bahkan Allah tambahkan nanti di akhirat. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara salah satu bukti bahwa kufur nikmat akan menghancurkan nikmat tersebut. Yaitu kisahnya Qarun yang ditenggelamkan bersama harta di dalam rumahnya. Binasa semua. Kemudian, diantara bukti juga bahwa kufur nikmat adalah sebab kehancuran, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan terkait tiga orang dari Bani Israel. Tiga orang dari Bani Israel. Yang pertama Abros, seseorang yang diuji dengan penyakit kulit pada tubuhnya. Kulit kena penyakit kusta, sehingga orang-orang lari menjauh dari dia karena merasa jijik. Orang yang kedua Akro, yaitu penyakit pada kepalanya sehingga rambutnya rontok, menjadi hilang rambutnya, tidak tumbuh rambut. Laki-laki yang ketiga Akma, Allah hilangkan pandangan matanya. Maka suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus orang malaikat datang kepada mereka semuanya. Yang pertama, malaikat datang kepada Abros. Dia berkata, apa yang kamu inginkan? Maka laki-laki yang terkena penyakit kulit tadi berkata, saya ingin kulit yang mulus, kulit yang bagus, warna yang bagus. Maka diusaplah tubuhnya oleh malaikat tadi, maka atas izin Allah dia sembuh. Maka sebelum malaikat meninggalkan ditanya, harta apa yang paling kamu suka? Laki-laki tadi menjawab, unta. Diberikanlah kepadanya unta yang lagi hamil. Kemudian malaikat datang kepada yang kedua, yaitu Akro. Datang kepada laki-laki tersebut, ditanya, apa yang kamu maukan? Saya ingin rambut yang bagus, karena manusia banyak yang lari karena jijik dengan saya. Maka diusaplah laki-laki tersebut oleh malaikat tadi, atas izin Allah, sembuh. Ditanya, apa harta yang kamu inginkan? Dia menjawab, Al-Baqar, sapi. Diberikanlah kepadanya sapi yang lagi hamil. Malaikat datang kepada laki-laki yang ketiga yang buta matanya. Ditanya, apa yang kamu inginkan? Laki-laki tadi menjawab, aku ingin Allah mengembalikan pandangan mataku. Maka diusaplah matanya, atas izin Allah, sembuh. Maka ditanya pula, apa yang kamu inginkan dari harta? Dia menjawab, saya ingin kambing. Subhanallah, semuanya diberi, semuanya ujian. Kebaikan itu ujian, sakit juga ujian. Semuanya yang ada di muka bumi dari kebaikan dan keburukan itu ujian dari Allah. Berlalu beberapa waktu, sampai-sampai dikatakan satu lembah penuh dengan unta, satu lembah penuh dengan sapi, satu lembah penuh dengan kambing. Berkembang usahanya. Hingga kemudian datanglah ujian Allah berikutnya. Allah utus malaikat yang sama dengan menyerupai seorang yang terputus perjalanannya, Ibnu Sabil, ya habis bekalnya. Malaikat tadi datang kepada yang pertama, yaitu yang dulunya kena penyakit kulit. Dia bilang, wahai tuan, saya telah kehabisan bekal. Bisakah anda menolong saya? Saya hanya berharap kepada Allah, kemudian kepada anda, untuk memberikan kepadaku unta, agar aku sampai di tempat tujuan. Apa yang dia katakan laki-laki tadi? Maaf, saya mempunyai banyak kebutuhan, tidak bisa. Maka apa kata malaikat? Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah dahulu engkau yang mempunyai penyakit kulit, kusta, kemudian engkau disembuhkan oleh Allah? Bukankah engkau seorang yang miskin, yang dahulu tidak punya apa-apa, kemudian Allah berikan kepadamu unta, hingga kamu mempunyai sekian banyak unta? Bukan. Unta-unta itu adalah peninggalan dari orang tuaku. Lihat, betapa kufurnya di atas nikmat Allah. Maka apa kata malaikat? Kalau kamu berdusta, Allah akan kembalikan engkau kepada keadaanmu semula. Kemudian, malaikat datang kepada laki-laki yang kedua, dengan pertanyaan yang sama. Dengan jawaban yang sama pula, dia mengatakan, hada kabirun an kabir, ini adalah warisan dari bapak-bapakku dahulu. miskin. Lalu malaikat datang kepada orang yang ketiga yang akma dengan pertanyaan yang sama. Apa kata laki-laki yang dahulunya mempunyai penyakit buta? Sungguh, apa yang aku miliki itu adalah milik Allah. Itu karunia dari Allah. Ambillah, pilihlah yang paling bagus untukmu. Silakan, pilih yang paling bagus. Maka, apa kata malaikat? Semoga Allah memberkahi dirimu dan mengekalkan nikmatmu daripada dua orang temanmu yang telah dikembalikan kepada keadaannya semula. Ya subhanallah, sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Satu detik, hilang semua. Berapa banyak saudara-saudara kita yang punya gedung tinggi, rumah tinggi, mewah. Begitu datang musibah, tsunami, habis semua. Datang gempa, roboh semua. Datang tanah terbelah, tanah menjadi lautan. Apa yang kita banggakan dari harta kita? Maka jangan pernah sombong. Selalu bersyukur kepada Allah. Gunakan nikmat yang Allah berikan itu. Karena nikmat itu adalah amanah dan itu ujian. Apakah kita bersyukur atas nikmat tersebut atau sebaliknya menjadi hamba yang kufur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Teruslah berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang lapang saat ditimpa dengan musibah, saat ditimpa dengan ujian kemiskinan. Karena dan ansahu nafsi wa iyyakum, saya menasihatkan kepada diri saya dan ikhwah jamaah Jumat sekalian, bagi yang sekarang Allah telah berikan kelapangan, kemudahan urusan, hendaknya bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat tersebut di atas jalan Allah. Bagi yang Allah berikan kejabatan, kedudukan yang tinggi, bantu saudara muslim yang lainnya, mudahkan urusan mereka. Dan bapak-bapak yang punya jabatan di sini, mudahkan untuk urusan ibadah kaum muslimin, karena itu pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau menjadi hamba yang sombong, janganlah menjadi hamba yang kufur, hingga kemudian memberikan kesusahan, menyusahkan urusan ibadah saudara muslim yang lainnya. Mudahkan urusan saudara muslim yang lainnya, apalagi dalam masalah ibadah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tada'anna dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaytah wa la aduan illa qasamtah. Allahumma rabbana afrik alayna sabra wa thabit aqdamana wa ansurna ala alqamil kafirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma rabbana aslihna wa aslih wulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina. Wa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.